anak-anak hebat, apa kabar? Tentu kalian dalam keadaan sehat dan gembira ya. Kita berjumpa kembali dalam program Ceria, Cerita, Ekspresi, dan Imajinasi Anak. Anak-anak yang hebat, pada kesempatan ini kalian akan mendengarkan cerita tentang anak yang dapat menyesuaikan diri dalam berbagai situasi, baik situasi senang ataupun sedih. Cerita ini berjudul Keparangtritis. Nah, dengarkan baik-baik ya. Kalian juga dapat membayangkan dan menirukan ekspresi serta gerakan seperti yang ada dalam cerita nanti. Ayo, kita dengarkan ceritanya bersama-sama. Anak-anak, di hari Minggu yang cerah, Upi dan teman-temannya bersiap-siap pergi berwisata. Mereka semua merasa senang karena mau pergi ke pantai. Pantai Parangtritis namanya. Satu persatu mereka mulai masuk ke dalam bis. Ayo, ayo teman-teman segera naik. Jangan sampai ada yang ketinggalan, kata Upi. Sambil memperhatikan teman-temannya yang sudah masuk ke dalam bis, Upi menghitung anggota kelompoknya. Mana kelompokku? Ayo, angkat tangan kalian. Kemudian, Upi pun menghitung jumlah anggotanya satu-satu. Satu, dua, tiga, empat, lima. Loh, kok kurang satu? Siapa yang belum datang? Tanya Upi. Udin belum datang, kata Banu. Itu dia datang. Maaf teman-teman, tadi aku bangun kesiangan. Maaf ya, kata Udin. Iya, tidak apa-apa, kata Banu. Mesin bis pun telah dihidupkan. Tanda mereka siap berangkat menuju tujuan. Upi duduk bersebelahan dengan Udin. Di sepanjang perjalanan, mereka senang sekali. Ada yang duduk sambil menoleh ke kanan dan ke kiri melihat pemandangan. Ada yang berdiri karena ingin melihat pemandangan dengan jelas melalui jendela. Ada pula yang berdiri di kursi sambil melompat-lompat. Mereka menikmati perjalanan dengan gembira. Dalam perjalanan, mereka melewati hamparan sawah nan luas, melewati jembatan dan sungai panjang yang berkelok-kelok. Tiba-tiba, mereka dikejutkan oleh suara klakson bis yang keras sekali. Wah, membuat kaget saja suara klakson bis itu, kata Banu. Seketika suasana pun menjadi ramai karena Upik dan teman-temannya dikejutkan oleh suara klakson bis yang keras sekali. Sebentar kemudian, mereka pun tiba di tujuan. Anak-anak, setiba di tempat tujuan, Upi dan teman-temannya dengan tertib turun satu persatu. Belum sampai di tepi pantai, mereka mendengar suara musik. Dari jauh, terlihat rombongan penari kuda lumping yang sedang menari. Upi dan teman-temannya berlari mendekati. Banu, ayo kita lihat kuda lumping itu, teriak Upik sambil berlari. Iya, yuk teman-teman, kita mendekat, sahut Banu. Banu dan teman-temannya pun segera mendekat ke arena kuda lumping. Teman-teman, lihat itu. Lihat, ada yang kecil, yang kuda lumpingnya. Itu loh, ada yang kecil ya. Kuda lumpingnya kecil sekali. Mana? Tanya Upi. Itu yang paling belakang. Lucu ya, kata Banu. Iya, Jawab Upik sambil tertawa kembali. Loh, kemana mereka? Tanya Upik. Hebat ya, penari kuda lumping yang kecil tadi. Sayang kita hanya melihat sebentar, kata Banu. Sepertinya mereka mau berkeliling. Ayo, ayo kita segera ke tepi pantai, kata Upik. Sesampai di tepi pantai, ternyata sudah banyak anak-anak yang bermain di sana. Dari kejauhan, terlihat beberapa anak bersama orang tua sedang naik dokar. Upik dan teman-temannya mulai bermain. Ada yang bermain bola, ada yang bermain pasir, dan ada pula yang berkejar-kejaran. Matahari beranjak naik. Sinarnya mulai terasa panas. Upik dan teman-teman masih asik bermain. Tiba-tiba, ada seekor kuda lari menuju ke arah mereka. Upik dan teman-temannya terperanjat, lalu berlari ketakutan. Ada yang memanggil ibunya, ada yang jatuh tersungkur di pasir, ada yang minta gendong. Banu juga lari terbirit-birit menjauhi kuda itu. Sambil berteriak-teriak minta tolong. Anak-anak, Banu panik. Dia terus berlari dan tidak memperhatikan di depannya. Di depannya ternyata ada parit yang penuh air. Tiba-tiba Banu tercebur di parit. Meskipun air dalam parit itu hanya setinggi lutut, tetapi baju Banu basah semua karena jatuh tertelungkup. Banu tidak segera berdiri. Banu tetap jongkok dengan wajah penuh rasa ketakutan. Kuda yang dikira mengejarnya tadi ternyata sudah tidak ada. Ibu menghampiri Banu dan menolongnya. Karena ketakutan, Banu minta gendong pada ibunya. Banu menggigil kedinginan. Sementara Upik malah tertawa terbahak-bahak melihat Banu basah kuyup dan ketakutan. Sudah tidak ada, Banu. Kudanya sudah pergi. Kata Upik sambil tertawa. Upik mencoba menghibur Banu agar Banu tidak takut lagi. Perlahan-lahan, Banu akhirnya minta diturunkan dari gendongan ibunya. Ia pun perlahan-lahan berhenti menangis. Anak-anak, hari sudah siang dan mereka pun bersiap-siap untuk pulang. Upik, Banu dan teman-temannya telah selesai berkemas. Mereka berjalan menuju bis. Sakti, bawa apa kamu? Tanya Upik. Aku bawa bambu kuning. Bagus kan? Sampai di rumah nanti, aku mau minta tolong ayah untuk membuat egrang. Jawab Sakti. Namun, karena kurang hati-hati dalam membawanya, bambu itu mengenai kakinya. Teriak Sakti. Upik, Banu dan teman-temannya tertawa. Makanya hati-hati bawanya Sakti, kata Upik. Bis yang mereka tumpangi telah menunggu. Satu persatu mereka masuk bis dengan tertib. Bis pun mulai berjalan pelan-pelan. Di dalam bis, Upik, Banu dan teman-temannya tampak kelelahan. Namun mereka masih seru bercakap-cakap tentang pengalaman seru tadi. Yaitu saat ada kuda yang lari ke arah mereka. Upik masih tertawa mengingat Banu basah kuyup dan lari terbirit-birit karena ketakutan dikejar kuda. Bis pun berjalan semakin jauh meninggalkan pantai. Suasana bis mulai sepi. Hanya sesekali terdengar suara beberapa anak tertawa lirih. Sesaat kemudian mereka mulai tertidur. Hingga hanya terdengar suara mesin bis yang menderu. Rupanya mereka kecapaian karena asik bermain di pantai. Nah, anak-anak yang hebat, bagus kan ceritanya tadi? Siapa yang pernah melihat kuda? Siapa yang masih takut pada kuda? Baiklah anak-anak, demikian tadi program Ceria, Cerita, Ekspresi, dan Imajinasi Anak, produksi Balai Pengembangan Media Radio Pendidikan dan Kebudayaan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. Sampai jumpa pada program Ceria lainnya. Dadah!